Positioning Indonesia Quick Kianki. Mitra bisnis Quick Kianki berpandangan, kendala terbesar yang menghadang implementasi pajak atas omset bagi pelaku usaha kecil adalah tidak adanya pembukuan, ketidakpahaman pelaku usaha kecil, serta belum meluasnya kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di kalangan pengusaha kecil di seluruh tanah air. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Kianki. Baik Pak Quick, menurut visi Bapak, apakah kendala belum meluasnya pemilikan NPWP di kalangan usaha kecil bisa diatasi dengan adanya syarat wajib NPWP untuk mengikuti tender pemerintah? Ya, artinya pengusaha kecil yang ingin supply kepada pemerintah harus punya NPWP gitu kan? Ya, itu memang aneh. Artinya berarti bahwa a priori pemerintah sudah menentukan yang boleh supply adalah perusahaan besar. Perusahaan yang punya NPWP itu kan by definition sebetulnya kan sudah perusahaan besar. Atau menengah lah yang teratur, yang sudah punya pembukuan skala gitu. Kalau dia berbicara soal skala kecil ya, kalau yang skala besar menengah, pokoknya yang sudah punya NPWP, yang sudah berjalan lancar, sudah gitu. Tapi karena dia kekurangan tax ratio di kalangan yang ini tidak bisa menaikkan, dia lalu ngeladrah pergi ke yang kecil-kecil yang nggak ada pembukuan, yang nggak realistis gitu akhirnya. Nah, adakah contoh negara-negara yang berhasil menerapkan pajak bagi usaha kecilnya, Pak Quick? Oh, Eropa, setiap negara di Eropa, pengusaha kecil kan pembukuannya udah rapi. Toko retail, toko roti itu rapi sekali. Retailnya itu rapi sekali, punya pembukuan semua. Situasi itu jelas berbeda dengan negara kita ya, Pak? Di mana usaha kecilnya tidak memiliki pembukuan yang rapi? Nggak ada. Coba bisa bayangkan nggak, ke warteg deh, coba. Tanya pembukuannya, jangankan warteg. Glodok aja nggak punya kok, itu omsetnya besar loh. Kenyataannya memang, mereka itu nggak punya pembukuan. Saya kan mah dagang, jualan televisi di Glodok. Jadi, apakah ini berarti pemerintah harus terlebih dahulu mensosialisasikan pembukuan yang baik jika ingin berhasil menerapkan pajak atas omset ini, Pak Quick? Betul, iya. Ya, artinya ya yang diajar ke dimana-mana harus punya buku harian, lalu jurnal, lalu kartu-kartu bungkusan raja, perincian rugi laba, walaupun sangat sederhana. Ditanya apa saja masih bisa gitu kan. Tujuan pemerintah kan mereka mencatat, membukukan semua sampai keluar omsetnya berapa dan labanya berapa. Yang diartikan laba adalah omset minus harga pokok. Harga pokok yang boleh diterapkan yang model apa gitu. Apa cash basis apa tidak gitu. Demikian Quick Kianki. Benny Rahmadi, Pas FM.